Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد إخوان في الدين وأخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا kita akan masuk kepada hadis yang ke-10 dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Mudzakaratul Hadis An-Nabawi. Hadis ini disebutkan temanya oleh beliau At-tamassuk bil kitab wa sunnah wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, berpegang teguh dengan Al-Quran serta sunnah dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Barakallahu fikum. Seorang muslim di saat dia memiliki keinginan untuk menjalankan atau mengamalkan agama Islam, maka dia tidak bisa keluar ataupun lari dari Al-Quran serta bimbingan Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala serta hadis-hadis Rasul alaihi assalatu wassalam yang menyebutkan pentingnya dan harusnya bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Banyak sekali faidah-faidah yang didapatkan dari berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Saya akan sebutkan beberapanya. Oktubu bisa ditulis. Di antara hikmah dan faidah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam, yang pertama, terselamatkan dari perselisihan yang tercela yang menjauhkan seorang insan dari agama. Terselamatkan dari perselisihan yang tercela yang menjauhkan seorang insan dari agama. Barakallahu fikum. Manusia perlu kita pahami dan kita ingat kondisi kita, bahwa sangat mudah untuk terjatuh di dalam perselisihan. Bahkan hal yang terlihat saja terkadang multi tafsir, multi pemahaman. Ada satu sesuatu yang nampak di hadapan mata, zahir sekali, terkadang sisi penilaiannya berbeda, berbeda-beda. Ini dikarenakan karena karakter manusia dan kemampuan manusia di dalam memahaminya. Karakter manusia bisa jadi karena barakallahu fikum, dia hanya ingin menang, dia hanya ingin dominan, atau barakallahu fikum dikarenakan keterbatasan dan perbedaan kemampuan manusia untuk memahaminya. Sehingga muncul apa? Khilaf. Di dalam agama, barakallahu fikum, ada dua. Khilaf yang tercela, madmum, yang menjauhkan seorang insan dari agama, dan khilaf perbedaan-perbedaan yang tidak tercela. Mau gak mau ada. Dan ini hasil terjadi. perbedaan dalam masalah pemahaman fikih. Di sana ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, ada madhab Maliki. Nah, perselisihan tidak diperkenankan, perselisihan dalam masalah agama terkait dalam masalah akidah, manhaj, keyakinan-keyakinan warakulim, enggak boleh. Ada perselisihan satu, harus sama. Dengan siapa? Bukan sama dengan manusia semuanya, sama dengan apa yang diyakini oleh siapa? Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Patokannya itu. Patokannya itu. Sehingga barakallahu fikum, dengan kita terus berpegang teguh dengan tiga hal tadi. Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin secara khusus, kemudian para sahabat-sahabat secara umum. Barakallahu fikum, kita akan terselamatkan dari perselisihan sifatnya tercela tadi. Dari seluruh umat manusia ini barakallahu fikum, dari kalangan kaum musliminnya, kalau kita tanya, apa kitabmu? Jawabannya Al-Quran. Kalau kita tanya, siapa nabimu? Jawabannya Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata secara aplikasi praktek di dalam menjalankan ibadah, menjalankan agama, keyakinan dalam agama, sama atau beda? Berbeda. Berbeda-beda. Rasulullah telah menyatakan, sataftariqu hadzal millah ila 72 firqatan. Akan terpecah umat ini menjadi 72 golongan. Padahal 72 golongan itu kalau ditanya, apa kitab kamu? Jawabannya apa? Al-Quran. Siapa nabimu? Jawabannya Muhammad. Tapi kenapa terjadi perpecahan? Terjadi firqoh ini. Dikarenakan di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami sunnah Rasul, caranya tidak benar. Al-Quran dipahami dengan sunnahnya Rasul dan sunnahnya para sahabat. Sunnah Rasul dipahami dengan apa? Apa yang dipahami oleh para sahabat. Kita melihat barakallahu fikum, Al-Quran dipahami dengan ro'yunya, akalnya. Dipahami dengan hawa nafsunya. Bahkan dijadikan sebagai dalil untuk kesesatannya. Waliyadubillah barakallahu fikum. Yang kedua, dari faedah mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah terselamatkan dari firqah yang diancam dengan neraka jahanam. Terselamatkan dari firqah atau kelompok yang diancam dengan neraka jahanam. Sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sataftariqu hadzal millah ila 72 firqatan kulluha finnar. Semuanya dalam neraka jahanam. Nah, barakallahu fikum, kalau kita ingin selamat dari neraka jahanam ataupun dari firqah-firqah yang barakallahu fikum diancam oleh Rasul dengan neraka jahanam, caranya cuma satu. Enggak ada dua, cuma satu saja. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasalam? Ma'ana 'alaihi wa ashabi, mengamalkan apa yang aku dan para sahabat-sahabatku amalkan. Berarti sunnahnya siapa? Rasul dan para sahabat. Yang ketiga, terselamatkan dari jalan-jalan syaitan. Terselamatkan dari jalan-jalan syaitan. Pernah suatu hari Rasulullah alaihi salatu wasalam menggaris sebuah garis. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah. Ini jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggaris garis-garis yang lain di kanan dan kirinya. Kemudian beliau mengatakan apa? Setiap pada jalan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Hadza sabilullah wa hadhi subul. Jalan-jalan ini barakallahu fikum, di dalamnya ada hadhihi wa hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syayatin yad'u ilaihi. Ini jalanku. Dan ini adalah jalan-jalan. Pada setiap jalan ada setan yang memanggilnya, mengajaknya untuk meniti jalan tersebut. Nah, kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, kita akan terselamatkan dari jalan-jalan setan tadi. Tidak tergelincir kepadanya. Tidak terjatuh ke dalam jalan-jalan tadi. Yang kita titi barakallahu fikum, yang kita tempuh adalah jalan yang Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Yang selanjutnya, dengan mengikuti sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam, kita akan mendapatkan hikmah terangkatnya derajat manusia dari kerendahan dan kehinaan. Terangkatnya derajat manusia dari kerendahan dan kehinaan. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi barakallahu fikum, dengan kita menempuh jalannya Rasulullah SAW, derajat kita akan terangkat. Yang sebelumnya misal waliyadzubillah zil, hina, rendah, kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang alim ulama, aqabla dzalik, sebelumnya kita belum berbicara seorang alim ulama, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat sejarah sebagian mereka, maka kita akan dapati bahwa ternyata mereka dahulunya adalah apa? Seorang musyrik. Barakallahu fikum. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya kesyirikan, yang namanya pernikahan dengan zina, perbuatan khamr ataupun minum khamr, judi dan segala macamnya, kerusakan-kerusakan yang ada, itu adalah hal yang biasa di apa barakallahu fikum, peradaban manusia di waktu itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi seorang nabi, beliau apa? Barakallahu fikum, mengasingkan diri. Melihat betapa rusaknya kaum jahiliyah. Sampai pada kondisi barakallahu fikum, membunuh itu hal biasa. Membunuh apa barakallahu fikum? Bayi. Seorang insan dapat bayi, dapat anak, ternyata perempuan. Apa yang akan dilakukan? Dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Hal biasa. Bahkan itu sebagai upaya menutupi aib. Menutupi kejelekan menurut mereka. Ternyata barakallahu, itu perbuatan yang sangat hina. Allah angkat derajat sebagai Allah angkat derajat mereka-mereka yang mau masuk ke dalam agama Islam. Sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu taala anhum, dan sahabat-sahabat yang lain diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada predikat radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka. Kenapa barakallahu fikum? Dikarenakan mereka berupaya bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasul ataupun mengamalkan apa yang menjadi bimbingan Rasul alaihi assalatu wassalam. Para sahabat. Begitu pula orang hidup setelah mereka. Berapa banyak barakallahu fikum seorang alim yang mereka punya latar belakang yang tidak bagus. Orang yang soleh yang punya latar belakang tidak bagus. Namun di saat mereka kembali, mereka mengamalkan sunnah Rasul, diangkat derajatnya. Yang sebelumnya seorang perampok di umurnya 40 tahun, dia kembali kepada agama Islam dan menjalankan sunnah Rasul, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang alim. Menjadi seorang alim. 40 tahun ngajinya barakallahu fikum. Umurnya sudah 40 tahun baru ngaji. Alhamdulillah kita barakallahu fikum umurnya masih apa? Di bawah 40 40 tahun. Ada yang sudah lebih dari 40 tahun, lebih dikit lah. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis, menimba ilmu, mempelajari ilmu syai'an fa syai', sedikit demi sedikit. Ini nikmat yang luar biasa, barakallahu fikum. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Barakallahu fikum. Selanjutnya, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kesempurnaan akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia, akan mendapatkan kesempurnaan akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Seorang insan ketika dia dilahirkan di muka bumi ini, dia membawa tabiat. Dan ketika barakallahu fikum dalam proses pertumbuhannya juga terpengaruhi oleh siapa yang mendidik. Kalau yang mendidik barakallahu fikum orangnya mudah marah, dia pun nanti akan memiliki sifat tabiat apa? Mudah marah. Kalau yang mendidik adalah orang yang mudah senyum, penyabar, dia pun juga akan memiliki tabiat barakallahu fikum ya serupa. Kalau pepatah kita, buah tidak jauh jatuh dari apa? Pohonnya. Kalau orang tuanya galak, biasanya anaknya juga apa? Suatu saat akan galak. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Nah, tabiat manusia ada yang barakallahu fikum gak bisa dan gak suka bohong. Ada pula yang barakallahu fikum dia sukanya apa? Berdusta. Sehingga barakallahu fikum di dalam kitabnya Asy Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan judul Makarimul Akhlak, beliau menyebutkan bahwa akhlak manusia ataupun akhlak itu ada dua. Akhlak yang sudah menjadi tabiat dia dan akhlak yang sedang diupayakan oleh manusia. Sedang diupayakan oleh manusia. Orang barakallahu fikum dikarenakan dia mudah untuk marah, emosinya cepat barakallahu fikum, dia harus berupaya menjadi seorang yang apa? Penyabar. Nah, sabar ini kan sebuah akhlak yang mulia. Sebuah akhlak yang mulia. Nah, barakallahu fikum itu bisa digapai, bisa didapatkan secara baik, secara sempurna bila mengikuti sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Apa artinya? Ada kalanya orang itu harus sabar, ada kalanya orang itu harus marah. Enggak semuanya enggak ada marah sama sekali, salah. Orang tua misal barakallahu fikum mengatakan saya tidak pernah marah sama anak saya, salah. Kenapa salah barakallahu fikum? Anak itu kan manusia. Al-balad balad wal sar qadiyal balad. Anak-anak ya anak-anak, walaupun dia menjadi seorang kodi, seorang pemimpin suatu negeri. Artinya polanya ya anak-anak seperti itu. Enggak cukup dibilangin sekali. Ada enggak barakallahu fikum di antara anaknya panjenengan yang cukup dibilang sekali langsung nurut? Mas jangan mainin kotor-kotoran ya. Sekali aja langsung nurut barakallahu fikum. Ada enggak? Nah, kayaknya kalaupun ada dari 100 mungkin ya 10 lah ya. Satu dibilangnya sekali langsung apa? Nurut. Ya nurut di waktu itu, besok sudah lupa lagi. Itu anak-anak. Artinya barakallahu fikum kalau seorang tua mengatakan saya tidak pernah marah kepada anak saya, itu salah. Itu salah. Kenapa barakallahu fikum Rasul alaihi salatu wasallam kadang marah, mengungkapkan, menjelaskan, dan beliau juga barakallahu fikum seorang yang sangat penyabar. Nah, di sini barakallahu fikum, tamamul akhlak, kesempurnaan akhlak yang terpuji itu bisa kita dapatkan di saat kita betul-betul mengikuti jejaknya siapa? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam kondisi seperti ini kita harus seperti ini, dalam kondisi seperti ini kita harus seperti ini, dalam kondisi seperti ini kita harus seperti ini. Barakallahu fikum. Beliau alaihi salatu wasallam sosok insan yang disegani oleh kawan dan lawan. Luar biasa. Kesempurnaan akhlak Rasul alaihi salatu wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah apa? Al-Qur'an. Akhlaknya Rasul alaihi salatu wasallam adalah Al-Qur'an. Bagaimana beliau bermuamalah dengan seorang muslim yang kecil, yang muda, yang tua? Sudah disebutkan semuanya. Bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan seorang muslim yang dia laki-laki dan wanita? Sudah disebutkan semuanya. Bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan non-muslim yang zimmi dan yang harbi, yang ada perjanjian dengan kaum muslimin dan yang tidak ada perjanjian dengan kaum muslimin? Bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan musyrik dan ahlul kitab? Luar biasa barakallahu fikum, betul-betul sempurna. Kita barakallahu fikum sekarang bertemu enggak dengan anak kecil? Bertemu. Dengan anak muda? Bertemu. Dengan orang yang lebih tua? Bertemu. Bertemu dengan laki-laki, bertemu dengan pula dengan wanita. Bertemu dengan muslim, bertemu pula dengan non-muslim. Bertemu dengan musyrik, bertemu pula dengan ahlul kitab. Semua ada. Dan itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara bergaul. Allah Subhanahu wa taala menyatakan barakallahu fikum dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Apakah itu agama barakallahu fikum? Yang terkait dengan bagaimana seorang manusia bermuamalah dengan Allah dan bagaimana seorang manusia bermuamalah dengan siapa? Manusia. Itu ada semua di dalam agama Islam. Barakallahu fikum, luar biasa. Sehingga bila kita ingin sampai pada predikat manusia yang berakhlak mulia, maka pelajarilah sunnah-sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Setahap demi setahap. Karena teori belajar itu, barakallahu fikum, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini sedikit, besok ya segitu pula. Kalau belajar semua diborong, barakallahu fikum, tidak akan dapat. Tidak akan? Tidak akan dapat. Al-yawm syai, ghadan syai. Jadi jaraknya enggak jauh. Caranya tidak jauh. Bukan satu bulan sekali. Al-yawm hari ini, ghadan. Apa itu ghadan dalam bahasa Indonesianya? Ghadan itu apa? Hari setelah hari, hari ini. Namanya ghadan. Berarti sekarang dan besok. Runtutannya barakallahu fikum di dalam belajar seperti itu. Terus. Sedikit demi sedikit. Barakallahu fikum. Selanjutnya. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, seorang insan telah mempraktekkan keimanannya secara sempurna. Mempraktekkan keimanannya secara sempurna. Barakallahu fikum. Jadi iman itu bisa didapatkan dengan baik dan sempurna bila mana seorang insan dia mau mengikuti sunnah Rasul. Memang yang namanya iman barakallahu fikum yazid wa yanqus. Terkadang tinggi naik, terkadang apa? Tuh, turun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "La yu'minu ahadukum." Tidaklah beriman seorang insan Hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia senang untuk tetangganya apa yang disenangi untuk dirinya. Dalam riwayat yang lain, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia senang untuk saudaranya apa yang disenangi untuk dirinya. Barakallahu fiik. Kalimat la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kalian, maksudnya apa? Dengan keimanan yang sempurna, dengan keimanan yang baik. Nah, di sini barakallahu fiikum digambarkan bahwa di saat kita berharap memiliki keimanan yang baik, maka caranya adalah dengan terus berpegang dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun itu berat. Terkadang harus mengorbankan perasaan. Terkadang harus mengorbankan harta. Bahkan barakallahu fikum, pada satu kondisi harus mengorbankan jiwa. Itu mengikuti apa? Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan berpangku tangan. Yang penting saya mencoba, tidak. Jiwa harus siap dikorbankan. Harta harus siap dikorbankan. Bahkan mafil qalb, apa yang ada dalam hati, itu perasaan, terkadang pun harus apa? Dikorbankan. Tiba-tiba barakallahu fikum, kita dihadapkan dengan kondisi harus berpegang teguh dengan sunnah Rasul, tetapi berhadapan dengan pandangan manusia, sikap manusia. Akhirnya ewuh perkewuh, akhirnya ini itu dan segala macamnya, sedikit sunnah ditinggalkan, sedikit sunnah ditinggalkan. Nah, yang demikian ini barakallahu fikum, kita harus berbesar hati untuk tetap sanggup menjalankannya, walaupun kita harus mengorbankan apa? Perasaan kita. Apa perasaan kita? Perasaan gak enak, perasaan malu, perasaan minder, perasaan apalagi, pokoknya harus. Dengan itu barakallahu fikum, kita akan mendapatkan manisnya iman. Selanjutnya, di antara hikmah mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, husul sa'adah fi darain, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mendapatkan kebahagiaan di dunia serta akhirat. Barakallahu fikum. Kalau di akhirat mayoritas manusia yakin, kalau menjalani sunnah Rasul pasti akan bahagia. Tetapi kalau sudah bicara kebahagiaan di dunia, banyak manusia enggak yakin. Misal, seorang laki-laki punya istri. Barakallahu fikum, sang istri dituntut, seorang wanita dituntut untuk memakai pakaian ataupun hijab syar'i. Dengan dikatakan kepada sang laki-laki tadi, "Mas, kalau jenengan mau memakaikan pakaian yang syar'i kepada istri, hijab, cadar, dan segala, pasti jenengan akan bahagia." Belum tentu ini langsung mengatakan apa? Langsung menerima apa? "Iya, saya pasti akan bahagia." Belum tentu barakallahu fikum. Tapi kalau saya katakan, "Mas, kalau jenengan mau mengamalkan sunnah Rasul, jenengan akan bahagia di surga." Percaya enggak orang itu? Percaya enggak orang itu? Jawabannya, percaya 100%. Tapi kalau dengan kebahagiaan di dunia, belum tentu dengan mudah menerimanya kalau itu akan membahagiakan. Terlebih lagi barakallahu fikum, seorang wanita yang tidak pakai kerudung, tiba-tiba dinasihati untuk pakai apa? Hijab besar plus cadarnya. Bahagia gimana? Pas panas sumuk, belum ribet, belum dilihat orang, belum apalagi barakallahu fikum, dan berbagai macam dari belumnya. Walaupun kita katakan pasti bahagia loh, pikir panjang, akan berpikir panjang. Tapi kalau seorang muslimah yang barakallahu fikum sudah siap untuk menjalankan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam dengan mudah dan ringannya untuk apa? Melakukan hal tadi. Kalau kita bicara secara umum dari ibadah akan mendatangkan kebahagiaan, semua muslim percaya. Tapi kalau sudah per poin satu demi satu, belum tentu seorang muslim langsung mudah percaya. Padahal barakallahu fikum, sebuah keyakinan yang harus ada di dalam sanubari kita, di dalam hati kita, bahwa dengan mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Selanjutnya, dengan mengamalkan sunnah, ada hikmahnya adalah terselamatkan dari berbagai macam fitnah atau masalah dunia dan fitnah akhirat. Barakallahu fikum. Dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, seorang insan akan terselamatkan dari berbagai macam masalah dunia. Fitnah-fitnah dunia. Fitnah mal. Fitnah harta. Yang menjerat perjalanan hidup manusia di dunia misal. Dia akan terselamatkan. Fitnah nisa. Dia akan terselamatkan. Betul-betul hidupnya itu penuh dengan ketenteraman. Kemudahan demi kemudahan. Terlebih lagi barakallahu fikum secara khusus fitnah akhirat. Masalah yang akan menimpa seorang muslim di hari akhir waliyadzubillah barakallahu fikum. Di hari dimana enggak ada satupun manusia yang bisa menolong. Kalau kita di dunia barakallahu fikum, berbagai macam masalah masih ada ribuan sahabat kita. Masih ada ribuan solusi. Masalah di mana? Di dunia. Kita dapat masalah di dunia barakallahu fikum, serumit apapun masalah itu, kita masih punya sahabat yang bisa dijadikan sebagai teman curhat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahminya. Menyambung tali silaturahmi ini barakallahu fikum bukan sebatas seorang insan dengan karib kerabatnya, tidak. Menyambung tali silaturahmi itu adalah menyambung barakallahu fikum hubungan dia dengan orang lain. Apakah itu karib kerabatnya ataukah itu sahabatnya? Sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, di dalam sebuah atharnya yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Adabul Mufrad, beliau mengatakan bahwa termasuk dari kebaikan yang paling baik adalah ayyasilar rajul wudda abihi. Seorang insan menyambung persahabatan orang tuanya. Wudda, saling mencintai ataupun persahabatan orang tuanya. Jadi barakallahu kita sebagai seorang anak, kita tahu orang tua kita punya sahabat. Kemudian dikarenakan orang tua kita sudah meninggal, sudah terputus hubungan persahabatan itu, kita nyambung. Kita main ke rumah sahabat orang tua kita. Itu kata beliau radhiyallahu taala anhu, yang tak lain apa yang beliau sampaikan pasti disandarkan kepada apa? Hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Ini termasuk kebaikan yang paling baik. kebaikan yang paling baik. Terkadang kita tidak peduli barangkali ya, temannya bapak, temanku. Padahal tidak barakallahu fikum. Temannya bapak itu juga harus kita sambung hubungannya. Qadullah orang tua kita sudah tidak bisa apa? Main ke sana karena sakitlah, karena inilah. Kita datangi, kita main ke sana, kita menyambung tali silaturahmi akan melapangkan rezeki, akan memanjangkan apa? Umur. Kamin unas barakallahu fikum. Berapa banyak dari manusia dan terkadang kita di saat kepala kita itu pusing dengan berbagai macam masalah, kita SMS-an ke teman, kita main ke teman dan segala macamnya. Kemudian walaupun tidak ngobrol tentang masalah tapi tergambarkan, oh ya ada ini. Ini namanya barakallahu fikum melapangkan rezeki. Berapa banyak barakallahu fikum seorang insan main ke rumah temannya kemudian mendapatkan ide untuk sebuah usaha. Main ke sana dapat ide usaha. Ini lihat temannya berusaha itu jualan ini, bisnis ini, dagang ini. Terinspirasi mencoba untuk mempelajari dan segala macamnya. Apakah kita barakallahu fikum berusaha melakukan dagang ini segala macam yang tiba-tiba muncul dari benak kita ataukah karena melihat orang lain? Jawabannya apa? Kita memilih sebuah pekerjaan, kita memilih sebuah usaha, itu karena tiba-tiba muncul di dalam diri kita, pikiran kita, atau karena kita melihat orang lain? Jawabannya karena melihat orang lain. Orang lain jualan ini, kayaknya laris ya. Berpikir bagaimana cara menjual seperti itu. Atau yang mirip dengan itu, orang kerja di perusahaan ini, di pabrik ini, dia berpikir bagaimana cara bisa masuk ke situ. Karena kalau kerja di situ, demikian. Nah, barakallahu fikum, ketika seorang insan dia menyambung tali silaturahmi, ketika seorang insan dia bermain ke rumah temannya dan segala macamnya, dia akan mendapatkan apa? Tadi. Kebahagiaan. Barakallahu fikum, ide dan segala macamnya. Nah, dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, dia betul-betul akan terbebaskan, terselamatkan dari masalah-masalah yang dihadapi, dari masalah-masalah dunia, dan juga terbebaskan, terselamatkan dari masalah-masalah yang akan muncul di hari akhir kelak. Barakallahu fikum. Sebagai penutup dari masih ada beberapa hal yang terkait dengan hikmah tadi, namun kita akan bahas sebagai penutup. Di antara hikmah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini di antara hikmah yang paling penting, adalah ihya'an laha. Dengan mengamalkan sunnah, maka menghidupkan sunnah tersebut. Seorang insan di saat mengamalkan sunnah, berarti dia telah menghidupkan sunnah tadi. Barakallahu fikum. Kamin a'mal. Coba kita pikirkan, berapa banyak dari amalan-amalan agama yang sudah seakan-akan redup dan mati. Tidak dikenal oleh manusia. Tidak dikenal oleh seorang muslim. Tidak pernah diamalkan oleh seorang muslim. Dan dengan kita mengamalkannya, barakallahu fikum, kita akan menghidupkannya. Kemudian muslim akan apa? Melihat dan ikut mengamalkannya. Contoh menghidupkan sunnah, yang dengannya seorang muslim yang lain akan mengamalkannya juga. Rasulullah SAW mengajari kita di saat bertemu dengan orang mengucapkan apa? Salam. Seringnya salam itu diucapkan ketika apa? Bertamu. Ya enggak? Kalau kita melihat keumuman manusia, barakallahu fikum, salam itu diungkapkan ketika menggedor pintu. Terlebih lagi sekarang sudah diwakili oleh apa? Bel. Tinggal pencet assalamualaikum. Nah, sekarang barakallahu fikum, ketika kita bertemu dengan orang selalu mengucapkan salam, assalamualaikum, ketemu assalamualaikum. Pada suatu hari kelak, pasti orang yang kita salami suatu saat dia akan mengucapkan apa? Salam terlebih dahulu kepada kita. Pernah gak ngalami seperti itu? Jawabnya sering. Nah, ini yang dikatakan ihya'an laha, menghidupkannya. Di ma'had, barakallahu fikum, kita tekankan makan itu secara berjamaah. Kam min ahadis, berapa banyak dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menekankan seorang muslim untuk makan secara berjamaah. Secara khusus dengan keluarganya. Secara khusus dengan apa? Keluarganya. Sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Nah, barakallahu fikum, ketika seorang insan, orang tua datang ke pondok, melihat anak-anaknya makan secara berjamaah, atau kemudian anaknya pulang, dia makan juga apa? Secara berjamaah. Maka barakallahu akan hidup sunnah tadi. Yang sebelumnya barakallahu fikum, orang melihat makan secara berjamaah ataupun barengan, itu apa? Hal yang kayaknya jijilah, apalagi barakallahu fikum, kurang sehatlah, dan yang lainnya. Padahal kalau kita mau bicara bersih-bersihan, dengan mengamalkan sunnah Rasul itu jauh lebih bersih. Kalau kita bicara sehat-sehatan, dengan mengamalkan sunnah Rasul itu jauh lebih sehat. Coba kita berpikir barakallahu fikum, teori kesehatan. Teori kesehatan, pola makan yang benar. Kita bicara teori kesehatan dari sisi pola makan yang benar. Ternyata barakallahu fikum, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara pola makan yang benar. Perut kita ini barakallahu fikum hendaknya dibagi tiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk apa? Air. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dipenuhi dengan makanan semua, tinggal berapa persen, 5%-nya untuk minum, enggak akan sehat. Tidak akan sehat. Diajarkan oleh Rasulullah SAW waktu makan. Diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana cara makan. Betul-betul kembalinya kepada apa yang diajarkan oleh Rasul, insya Allah Ta'ala kita akan sehat. Barakallahu fikum. Di dalam yang namanya penyakit manusia, barakallahu fikum, dari dulu sampai sekarang itu apa? Ada. Dari dulu sampai sekarang itu ada. Ternyata barakallahu fikum, Rasulullah alaihi salatu wasalam yang beliau umurnya kurang lebih 63 tahun tidak didapati di dalam riwayat-riwayat ahadis, hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam penyebutan tentang amrad, penyakit Rasul. Yang ada justru apa? Tibun Nabawi. Praktek kesehatan siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Enggak ada penyakit-penyakit Nabi alaihi salatu wasalam. Gula, darah tinggi, apalagi barakallahu fikum, tidak. Tapi justru yang disebutkan adalah tibun Nabawi. Pola kesehatan Nabi alaihi salatu wasalam menunjukkan bahwa pola hidupnya Nabi alaihi salatu wasalam itu sangat bagus. Tubuh dan fisik Rasul alaihi salatu wasalam itu sangat sangat bagus. Jangan kemudian berpikir barakallahu fikum, itu kan nabi, berarti kan apa? Dijaga kesehatannya. Loh, di sana ada nabi Allah Subhanahu wa taala yang diberi cobaan oleh Allah dengan apa? Penyakit. Diberi cobaan oleh Allah dengan penyakit. Artinya barakallahu fikum, kalau kita ingin betul-betul sehat, terbebas dari problem kehidupan di dunia, itu tadi barakallahu fikum. Coba kita berpikir, bagaimana cara Nabi SAW hidup? Rasul mengajarkan bahkan sampai tata cara tidur itu pun apa? Diajarkan oleh Rasul. Tata cara mandi diajarkan oleh Rasul SAW. Barakallahu fikum, mandi itu kan salah satu sebagai faktor terbesar manusia itu sehat. Iya enggak? 3 hari enggak mandi akan menimbulkan berbagai macam apa? Penyakit. Sehari mandinya berulang kali dengan over juga akan menyebabkan apa? Penyakit. Diajarkan oleh Rasul bagaimana cara mandi yang baik dan benar. Yang mendatangkan kesehatan. Luar biasa barakallahu fikum. Mari kita kembali kepada sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Kita amalkan secara totalitas supaya kita enggak kaku. Ya. Banyak orang berusaha mengamalkan sunnah tapi separohnya, akhirnya hidupnya apa? Kaku. Kita amalkan secara totalitas, semuanya. Kalau belum tahu semuanya, sedikit-sedikit kita pelajari, kita amalkan, kita pelajari, kita amalkan. Baru betul-betul kita akan mendapatkan tamamul akhlak, kesempurnaan akhlak dari akhlaknya Nabi alaihi salatu wasalam, dan kesempurnaan keselamatan dari, ataupun sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam mendapatkan keselamatan. Wallahu a'lam bissawab. Tabarakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Alhamdulillah, mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.